ku sadari dirimu telah jauh dari sisi. Ku tahu tak mungkin kembali ku raih, semua hanya mimpi. Ingin ku coba lagi mengulang yang telah terjadi, tetapi semua sudah tak. Adakah kau mengerti kasih rindu hati ini tanpa kau di sisi? Mungkinkah kau percaya